Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikbatun minat Tarikh, sepenggal sejarah dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga terbunuhnya cucu beliau Husain radhiyallahu anhu. Kita masih pada pembahasan mulazamatu Abi Bakar lin Nabi. Mulazamahnya Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad. Mulazamah itu artinya apa? Mulazamah itu artinya terus menerusnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Mulazamah itu artinya terus bersama. Ya. An Urwa bin Zubair, dari Urwa bin Zubair qal sa'altu Abdullah ibni Amr an ashaddi ma sana al musyrikuna bi Rasulillah. Dari Urwa bin Zubair, Urwa bin Zubair ini tabi'in, tidak sempat bertemu Rasulullah, tapi kakaknya Urwa itu sahabat, namanya Abdullah bin Zubair. Ini Urwah bin Zubair. Dia ini anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma binti Abi Bakar. Dia ini adiknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat, tapi kalau adiknya tidak. Abdullah bin Zubair saja itu sahabat kecil. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka bayi yang pertama kali lahir, bayinya Muhajirin yang lahir pertama kali di Madinah itu Abdullah bin Zubair. Ya, berarti Rasulullah wafat, Abdullah bin Zubair umurnya masih berapa? 10-an tahun. Ini belum lahir. Urwah tidak sempat ketemu Nabi. Makanya dia bertanya kepada sahabat. Sa'altu Abdullah bin Amr, saya bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. An ashaddi ma sana al musyrikuna bi Rasulillah, atas saya bertanya tentang perkara yang paling dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi. Maka dijawab sama Abdullah bin Amr bin As, dahulu ra'aitu Uqba bin Abi Mu'id ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasalli. Dahulu aku melihat, jadi Urwah ini minta diceritai oleh Abdullah bin Amr bin As. Tolong ceritakan kepada aku perkara yang paling dahsyat yang pernah dilakukan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Jadi Urwah ini pengen tahu bagaimana perjuangan Nabi dulu. Dijawab sama Abdullah bin Amr bin As, dahulu aku melihat Uqbah bin Abi Mu'id, pembesar Quraisy, ja'a ila Nabi, datang ke Rasulullah, wa huwa yusalli, sedangkan Rasul sedang salat di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Fawada'a rida'an fi unukihi, maka Uqbah bin Abi Mu'id ini meletakkan selendangnya di apa namanya, lehernya Nabi. Wa khana'ahu, Rasul sedang sujud, sedang salat nih. Sedang salat, ditaruhlah selendangnya Uqbah tadi, terus ditekek Rasulullah. Ditekek dengan apa? Selendangnya. Khalqan syadidan, ditekek dengan sekuat-kuatnya. Faja'a Abu Bakar. Ini kan masih menceritakan Abu Bakar. Faja'a Abu Bakar hatta dafa'ahu anhu. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq langsung membela Nabi. Ya, langsung mendorong siapa? Uqbah tadi. Dan Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan an yaqulu rabbi Allah? Apakah engkau ingin membunuh seorang laki-laki hanya karena laki-laki ini mengatakan Tuhanku adalah Allah? Ya, sedangkan dia ini sudah datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhannya. Apakah kau akan membunuh laki-laki ini padahal dia ini datang kepada kalian membawa bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya? Jadi selalu bersama Nabi. Ya. Isyaratun Nabi ila istikhlafihi, isyarat-isyarat Nabi tentang kekhalifahan Abu Bakar. Pada pertemuan yang pertama sudah saya ceritakan bahwa ketika Rasulullah wafat, para sahabat kan bingung siapa yang gantikan. Orang-orang Ansor kumpul, masih ingat kemarin, di rumah di Saqifah Bani Sa'idah, sama sekarang tempat itu aja di Medina. Kumpul para sahabat Ansor bersepakat, Rasul sudah wafat. Sekarang yang dijadikan pemimpin setelah Rasulullah, ya, orang-orang Ansor ingin memilih seseorang namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini tokoh yang dikandidatkan oleh orang Ansor mengganti Nabi sebagai pemimpin negara, bukan sebagai Nabi, ya. Tapi ketika Abu Bakar dan Umar mendengar ada peristiwa itu, maka Abu Bakar dan Umar segera mendatangi tempat perundingan tersebut dan mengatakan, ya ma'sarul ansar, wahai orang-orang ansar, nahnu al-umara wa antumul wuzara. Wahai orang-orang ansar, jangan diteruskan. Nahnul umara, kami adalah para pemimpin orang Quraisy. Wa antumul wuzara, kalian adalah para menteri. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana kalian, ya, ingin membaiat seseorang sedangkan di antara kalian ada Abu Bakar As-Siddiq? Maka intinya Umar bin Khattab membaiat siapa? Abu Bakar, dan akhirnya para sahabat sepakat semuanya. Kemarin sempat terjadi diskusi cukup alot dan sudah saya terangkan itu. Sepakat Abu Bakar lah. Tetapi ada riwayat-riwayat dari Nabi yang menunjukkan Rasulullah itu menyerahkan kekhalifahan kepada Abu Bakar, meskipun tidak secara teks. Bisa dipahami? Isyarat saja, bukan teks. Kalau teks lah gini, nanti kalau aku mati yang menjadi khalifah Abu Bakar itu teks namanya, nas, wasiat itu namanya. Sedangkan Rasul tidak berwasiat tentang kekhalifahan. Tapi isyarat-isyarat itu banyak. Di antaranya, an Abi Musa Al-As'ari, dari Abu Musa Al-As'ari, qal maridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sakit keras, parah. Fastadda maraduhu, sakitnya sudah parah Rasul, detik-detik terakhir. Di saat seperti itu sakitnya Rasulullah ini semakin parah. Rasulullah berkata, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat dengan manusia. Tolong sampaikan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar itu memimpin sholat jamaah. Saya mau tanya, memimpin sholat jamaah berarti jadi apa? Imam. Imam itu artinya apa sih? Pemimpin. Qalat Aisyah tu, Aisyah berkata, innahu rajulun raqiq ya Rasulullah, bapakku itu rajulun raqiq, laki-laki yang lembut. Kenapa kok Aisyah, kok bukan istrinya yang lain? Karena Rasulullah wafat sedangkan Rasulullah ada di rumah Aisyah. Ketika Rasulullah sakit keras itu ngomong sama istrinya, bisa aku di mana? Bisa aku di mana? Gilirnya siapa gitu? Lah, dari pertanyaan-pertanyaan Nabi ini istri-istrinya paham. Oh, Rasulullah ini pengen ada di siapa? Di rumah Aisyah. Karena Rasulullah besok aku ada di mana? Seakan-akan Rasulullah pengen tahu besok waktunya Aisyah apa tidak? Pak, maka istri-istrinya Nabi ini ngerti. Rasulullah di akhir hayatnya ini ingin bersama Aisyah. Maka istri-istri Nabi yang lain ini sepakat, sudah tidak apa-apa. Karena di rumah Aisyah. Dan pada pertemuan lalu kan sudah saya terangkan, tidak tahu lalu atau sebelumnya. Jadi istri-istri Nabi itu terpecah jadi dua. Masih ingat? Bloknya Abu Salama, bloknya Ummu Salama sama bloknya Aisyah. Bloknya Ummu Salama, ya Ummu Salama, Sofia. Terus siapa lagi? Zainab binti Jahash, itu blok. Blok yang satunya Aisyah, Sauda, Hafsah. Tapi bukan berarti musuh-musuhan jahat-jahatan, bukan. Ya cemburu-cemburuan gitu. Manusia. Ya, Ummu Salamah ini pernah protes melalui Fatimah untuk disampaikan ke Rasulullah. Karena para sahabat itu kalau memberi hadiah selalu menunggu Rasulullah di rumah Aisyah. Kalau sahabat ingin memberi hadiah itu dilihat dulu. Oh, Rasulullah masih di rumahnya Ummu Salamah, di rumahnya Hafsah, is nanti aja deh. Kalau Rasulullah di rumah Aisyah baru para sahabat datang ngasih hadiah. Ini dan sempat Wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahandamu agar disampaikan kepada para sahabat kalau memberi hadiah Nabi jangan selalu di rumahnya Aisyah. Maka Fatimah datang, ya Rasulullah, punya istri-istrimu yang lain menginginkan agar ya jika engkau menerima hadiah tidak hanya di rumah Aisyah. Maka kata Rasulullah, katakan kepada mereka, tidakkah mereka senang dengan apa yang aku senangi? Dan katakan kepada mereka, sesungguhnya wahyu itu tidak turun di rumah-rumah istriku kecuali ketika aku di rumah Aisyah. Ketika Rasulullah sama Ummu Salamah enggak turun, ketika Hafsah enggak turun, ketika Zainab enggak turun, tapi kalau Rasulullah sama Aisyah mereka turun. Ya itulah. Makanya ketika Rasulullah sakit keras, kembali ke materi, Rasulullah sakit keras, para istrinya ngerti lah. Ya Rasulullah sudah sakit parah, kelihatannya ingin dirawat sama siapa? Aisyah. Ridho semuanya. Akhirnya di rumah Aisyah. Detik-detik wafatnya Rasulullah sakit parah itu di rumah Aisyah. Nah, ketika sakitnya sudah parah, Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar agar sholat dengan manusia, ngimami sholat. Kata Aisyah, innahu rajulun raqiq. Ya Rasulullah, apa, bapak itu laki yang lembut. Idza qama maqamaka, kalau dia sampai berdiri di tempat panjenengan ngimami, lam yastati an yusalli binas, pasti dia tidak akan mampu sholat ngimami manusia. Pasti nangis, pasti pingsan. Lembut hatinya Abu Bakar itu. Sahabat yang paling takut kepada Allah. Ya. Qala, ketika Abu Bakar, ketika Aisyah berkata seperti itu, Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Cepat suruh Abu Bakar ngimami manusia untuk sholat. Fa'adat, Fatimah ngulangi lagi, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya lembut, kalau dia ngimami takutnya dia enggak selesai baca Qur'annya, nangis terus dia nanti. Faqala, Rasulullah ulangi tiga kali. Muri Abi Bakar falyusalli binnas, perintahkan ya Abu Bakar ngimami salat. Fa inna kunna sawahibu Yusuf, sungguhnya kalian ini seperti wanita-wanitanya Nabi Yusuf dulu. Itu kan debat gitu maksudnya. Jawabannya Nabi Zulaikha dan kisahnya Nabi Yusuf, tahu kan? Wanita-wanita itu. Sungguhnya kau ini seperti wanita-wanita yang ada di zamannya Nabi Yusuf. Fa'atahu Rasulu fasal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Bakar. Fasalla bin nasi fi hayatin Nabi, maka Abu Bakar ngimami masyarakat sedangkan Rasulullah masih hidup. Tidak ada satupun sahabat ngimami sholat ketika Rasulullah masih hidup kecuali satu. Siapa? Abu Bakar masih hidup. Ini isyarat. Isyarat ya. Ini hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, isyarat yang kedua. Jadi memang tidak ada nas, teks wasiat. Kalau aku mati yang khalifah di tangan, tidak ada teks nas itu, tidak ada. Ya, tapi isyaratnya banyak dan kuat isyaratnya itu. Isyarat yang mengandung pengertian yang sangat sangat apa? Sangat kuat, indikasinya kuat, bukan lemah indikasinya. An Jubair bin Mut'im qol atati mar'atun annabiyya, dari Jubair bin Mut'im telah datang seorang wanita ke Nabi. Fa amaraha an tarji ilaihi, maka Rasulullah memerintahkan kepada wanita itu lain kali datang lagi ke Nabi. Lain kali datang ke sini gitu. Qalat, kemudian wanita itu berkata, "Araita in jitu wa lam ajidka ya Rasulullah?" Kalau sekiranya lain kali aku datang ke panjenengan, ke Anda, kemudian aku tidak menjumpai Anda lagi, apa yang harus aku lakukan? Ka'anna taqulul maut, seakan-akan wanita ini mengatakan, kalau panjenengan sudah wafat nanti aku ketemu siapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau kau lain kali ke sini enggak ketemu aku, temuilah siapa? Abu Bakar. Ini saya mau tanya, ini isyarat kekhalifahan apa teks nas kekhalifahan? Isyarat, bukan nas. Kalau nas itu nanti kalau aku mati Abu Bakar itu nas. Tapi kalau ini isyarat, dan isyaratnya kuat, bukan isyarat lemah. Yang nomor tiga, an Aisyata qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, parah sakitnya, Rasul berkata kepada siapa? Aisyah, "Udu'ili Abu Bakrin abaki wa akhoki, tolong panggilkan bapakmu dan tolong panggilkan saudaramu." Saudaranya Aisyah, sebapak si ibu siapa? Siapa? Abdurrahman. Pada pertemuan lalu kan sudah saya jelaskan tuh, istrinya Abu Bakar ada empat, gitu? Yang satu kandung, ya, yang saya ulangi, istrinya Abu Bakar ada empat. Aisyah itu satu kandung dengan Abdurrahman. Ibunya namanya Ummu Ruman. Jadi ibunya Aisyah itu namanya Ummu Ruman. Nah, ketika Rasulullah sakit keras, kata Rasulullah, "Ud'ili, tolong panggilkan bapakmu Abu Bakar, wa akhaki, dan kakakmu atau saudaramu, siapa namanya? Abdurrahman. Hatta aktuba kitaban, sampai aku tulis sebuah tulisan. Fa inni akhaf an yatamanna mutamannin, karena aku takut akan ada orang yang menginginkan sesuatu dan mengatakan ana aula, aku lebih berhak. Aku khawatir kalau aku mati nanti ada orang yang mengatakan aku yang lebih berhak. Maka cepat berikan, aku pengen nulis gitu. Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar, dan Allah dan kaum muslimin tidak akan setuju kecuali Abu Bakar. Ini juga isyarat kuat sekali. Kalau yang menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah sakit keras itu, datang saudaranya Aisyah, namanya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman ini bawa siwak. Kayu siwak itu, Pak. Kayu arok. Kayu siwak itu namanya kayu arok. Kalau siwak itu bukan kayu. Siwak itu adalah membersihkan gigi. Siwak adalah apa namanya? suatu proses untuk membersihkan gigi. Adapun bendanya itu tidak harus kayu itu. Ya, sampai odolan sama sikat gigi itu sama siwaan. Tapi orang Arab siwaannya pakai kayu arok, alif rok, terus alif kaf arok, kayu arok. Nah itu Abdurrahman itu bawa apa namanya kayu itu, kayu siwak itu. Rasul sakit keras ini. Terus Rasul itu lihat siwaknya siapa? Abdurrahman. Maka Aisyah ngerti ini Rasul diminta siwak. Maka diambilkan sama Aisyah terus diapakan? Dilunakkan sama Aisyah. Apa namanya tadi? Siwak harus dipakai Nabi. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama keutamaan siwak. Sampai Rasulullah detik-detik terakhir sebelum wafat, Rasulullah masih sempat apa? Siwak. Saking pentingnya siwak itu, sampai-sampai kaum muslimin ini kebanyakan kalau punya siwak mesti hilang. Betul enggak? Karena setan berusaha agar siwaknya sampai hilang. Saya mau tahu orang di sini beli siwak sampai habis ada enggak? Paling hilang. Gitu? Iya. Saking senangnya setan itu untuk menyuri atau menghilangkan siwak saya. Kaum muslimin ini kalau pakai siwak mesti enggak sampai habis hilang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai wafat tuh ketika melihat siwak masih sempat minta siwak. Jadi itu adalah isyarat-isyarat. Sebagian ulama mengatakan Abu Bakar jadi khalifah itu nas, teks. Tapi yang rajih bukan teks, tapi apa? Isyarat, tapi isyaratnya itu sangat kuat. Khususiyati Abu Bakar, kekhususan Abu Bakar yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Apa saja? Yang pertama, di sini disebutkan 19 kekhususan Abu Bakar yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Yang pertama, fil Islam, dalam hal masuk Islam. Dalam hal masuk Islam ini sudah saya terangkan pada pertemuan lalu. Ya, Rasulullah SAW fima makna pernah mengatakan, ya, ma da'autu ahadan ilal Islam illa wa fihi kabwah. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti ada kabwah. Ada sebentar nanti dulu, tak mikir dulu. Kecuali Abu Bakar, enggak pakai kabwah, langsung masuk Islam. Abu Bakar, sungguhnya aku adalah Rasulullah diutus kepada umat manusia. Katakanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung masuk Islam Abu Bakar. Makanya kata Nabi, tidak pernah aku minta orang, nyuruh orang masuk Islam, ngajak orang masuk Islam, kecuali orang itu mesti minta mikir dulu sebentar, tak mikir, kecuali Abu Bakar, langsung masuk Islam. Yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Dan dari Islamnya Abu Bakar ini, banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islamnya dari Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, penggede-penggedenya sahabat. Ya, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu kebanyakan masuk Islam dari Abu Bakar. Betapa besar pahalanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang diislamkan bukan orang sembarangan, 10 orang yang dijamin masuk surga. Mayoritas di antara mereka diislamkan sama Utsman. Itu tentang kekhususan berupa keislaman, masuk Islam yang tidak dimiliki lain. Ya, enggak pakai kabuah, langsung. Kemudian di sini diterangkan kekhususan yang nomor 2 adalah dalam hal dakwah. Dalam hal memperjuangkan dakwah, tidak ada seperti Abu Bakar. Umar saja mau nyangingi Abu Bakar enggak bisa. Datanglah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, jitu binis fimali, ya Rasulullah, aku datang dengan membawa separuh hartaku. Ditanya lagi sama Rasulullah, dan untuk keluargamu bagaimana Umar? Kata Umar, separuhnya lagi ya Rasulullah, masih ada. Tiba-tiba datanglah siapa? Jadi itu Umar sudah merasa sudah ada yang seperti saya. Ternyata datanglah siapa? Abu Bakar. Ya Rasulullah, jitu bijami'i mali. Ya Rasulullah, aku datang dengan seluruh hartaku. Terus, bagaimana dengan keluargamu, wahai Abu Bakar? Bagaimana dengan keluargamu, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, taraktu li ahli Allah wa Rasulah. aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Umar sampai mengatakan, aku tak akan mungkin selama-lamanya bisa melebihi siapa? Abu Bakar. Yang namanya Umar sendiri. Jelmal jauh. Ketika ya, ketika Abu Bakar ini hijrah bersama Nabi, ini Aisyah, Asma ditanyai sama kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Utsman atau Ibnu Abi Quhafah. Buta, laki-laki sudah sepuh. Ditanyai ketika Rasulullah berangkat hijrah bersama bapaknya Aisyah, siapa namanya? Abu Bakar. Kakeknya Aisyah ini bertanya, apa yang ditinggalkan oleh bapakmu untuk kalian? Asma, Aisyah, anaknya Abu Bakar itu loh. Apa yang ditinggalkan bapak kalian? Maka Aisyah ini mengambil batu, ditaruh di kantong, terus disuruh pegang kakeknya. Wahai kakek, sesungguhnya ayahanda kami meninggalkan kami harta yang banyak. Padahal itu bukan uang. Makanya dalam riwayat ya, sedekahnya Abu Bakar ini diwariskan ke anak-anaknya. Abdullah bin Zubair, kakaknya tadi, kakaknya Urwah bin Zubair tadi pernah berbicara, tidak pernah aku melihat wanita di muka bumi ini yang paling dermawan melebihi Asma. Berarti apanya Abdullah bin Zubair? Saya ulangi, Abdullah bin Zubair berkata, Abdullah bin Zubair kan anaknya Zubair toh? Zubair itu, Zubair bin Awam, nikah sama Asma, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini ngomong, tidak pernah aku melihat wanita yang paling dermawan melebihi Asma binti Abi Bakar. Siapa berarti? Siapa? Ibunya sendiri. Wa Aisyah dan Aisyah. Berarti siapanya? Bibinya. Kan gitu kan? Dan bibi. Kata Abdullah, akan tetapi kedermawanannya Asma ibundaku dengan Aisyah bibindaku itu beda. Adapun Asma tidak pernah meninggalkan di rumahnya apa-apa. Dapat dibagi, dapat dibagi, dapat dibagi. Adapun Aisyah mengumpulkan. Kalau dapat dikumpul, dapat dikumpul. Kalau sudah banyak baru dibagi. Ya karena bapaknya dulu ketika Rasulullah masih hidup, bapaknya pernah menginfakkan seluruh hartanya. Makanya sejarah mencatat Aisyah ini sama Asma ini, waduh, wanita luar biasa. Lomannya, dermawannya itu. Tapi ya gak heran, bapaknya adalah Abu Bakar. Tapi kata Abdul bin Zubair, tetapi kedermawan Asma sama Aisyah ini beda. Kalau Asma ini tidak pernah nyimpen, tidak pernah dapat, dikasih suaminya, dapat dari rezeki dibagi, dapat dibagi, tidak pernah nyisa. Tapi kalau siapa? Aisyah itu masih menyimpan dulu, disimpan dulu. Berarti lebih dermawan mana? Lebih dermawan mana Aisyah sama Asma? Tidak juga. Kata para ulama ini tidak menunjukkan Asma lebih dermawan dan juga tidak menunjukkan Aisyah lebih dermawan. Menyimpan itu bukan untuk dirinya, Aisyah itu sekedar nyimpan tau, terus dibagi. Karena ada kalanya kalau dapat langsung itu malah nggak baik, karena ada yang dapat ada yang tidak. Bisa dipahami saya? Jadi jangan dipahami terus itu menunjukkan kelebihan salah satu, enggak, dua-duanya baik gitu. Cuma metodenya saja yang apa, berbeda. Bisa dipahami? Oke. Itu jadi yang pertama, kekhususan Abu Bakar yang tidak dimiliki sahabat lain dalam hal apa tadi? Masuk Islam. Ya, yang pertama. Yang kedua, dalam hal membackup dakwah. Tidak ada seperti Abu Bakar. Kemarin saya ceritakan, Bilal bin Rabah ini dipecuti sama majikannya. Iya, masih ingat? Siapa majikannya Bilal? Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ini dibunuh Bilal ketika perang Badar. Karena dulu yang nyambuk, yang nyeret-nyeret dia, dikasih apa? Tampar, diseret-seret sama anak kecil, dibawa pada pasir, dipecuti, disuruh tidur, ditimpakan batu yang besar. Gak mau keluar dari Islam dia. sampai dilihat sama Abu Bakar. Kasihan Abu Bakar. Didatangi sama Abu Bakar. Wahai Umayyah bin Khalaf, sami samanahu, sebutkan harganya budak ini. Ditinggikan sama Umayyah bin Khalaf, mumpung ada yang nawar. Lagian Umayyah bin Khalaf sudah malas sama budak ini. Sudah muak gitu loh. Dalam kondisi muak ada yang nawar. Senang Umayyah bin Khalaf, ditinggikan harganya. Ketika ditinggikan harganya, langsung dikontan sama Abu Bakar. Nih saya kasih nih uangnya nih. Kata Umayyah bin Khalaf, wahai Ibnu Abi Quhafa, sekiranya tadi kamu enggak tergesa-gesa, kamu tawar dulu harganya, kamu turunkan, tak kasihkan sebenarnya itu. Oh, saya juga sudah muak sama budaya ini. Kata Abu Bakar, wallahi, sekiranya tadi kamu menyebutkan harga yang lebih tinggi, aku akan bayar kontan, tidak akan aku tawar. Langsung turun ayat, Pak. Wasayujannabul abqa, dan kami jauhkan api neraka dari orang yang paling bertakwa. Siapa orang bertakwa? Paling bertakwa, bukan orang bertakwa loh ya, orang yang paling bertakwa dalam ayat ini. Sama buka tafsirnya, Abu Bakar. Gak ada orang manusia berapa, gak ada. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Kalau ada ahlu sunnah kok mengatakan setelah Rasulullah itu Umar, salah dia, menyelisih usulnya akidah ahlu sunnah. Kalau ada yang mengatakan Ali lebih baik dari Abu Bakar, salah dia, menyelisih akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, urutan keutamaan sahabat itu bagi dari akidah. Yang pertama adalah siapa? Abu Bakar. Bahkan manusia terbaik daripada sahabat-sahabat Nabi yang dulu. Sahabatnya Nabi Nuh, sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Musa. Semua manusia ini terbaik sesudah para nabi. Dan apa? Rasul adalah Abu Bakar. Ya. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina, terus wasiddiqina. Setelah nabi itu siddiq, dan gelar siddiq diberikan nabi kepada Abu Bakar. Wan nabiyyin wasiddiqin. Ayatnya kan seperti itu. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga sekarang, kekhususan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain adalah fisirihi, rahasia-rahasia nabi. Jadi banyak hal yang diketahui Abu Bakar tentang nabi yang tidak diketahui sahabat yang lain. Tetapi tentang rahasia nabi ini ada sahabat khusus yang dijuluki sohibu sirri, pemilik rahasia nabi. Siapa namanya? Selain Abu Bakar loh ya. Siapa mas? Hah? Abu Hanifah? Hudzaifah? Iya betul, Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman ini satu-satunya sahabat yang diberi rahasia nabi. Di antaranya adalah diberi daftar list nama orang munafik. Nama orang munafik 1, 2, 3 munafik. Itu munafik, itu munafik. Hati-hati itu munafik. Tidak ada yang dikasih tahu kecuali siapa? Tidak Umar, tidak Abu Bakar. Perihal orang munafik ini, saking takutnya Umar, dia ini termasuk orang yang tercatat backlist masuk orang munafik ini. Dia selalu buntuti siapa? Hudzaifah bin Yaman. Ya Hudzaifah, a'ana minal munafikin, apakah aku termasuk orang munafik? Dia gak dijawab. Oh, dia kan memegang apa? Rahasia Nabi, gak membocorkan. Meskipun pada Umar, gak mau, saking amanahnya. Wahai Abu Hudzaifah, apakah yang munafik? Kasih reket sama Abu. Sampai karena kepegelen kan diikuti terus. Ustaz dah, ucap ngomong terus, ustaz. Tapi enggak, Abu Umar mengatakan, apakah aku termasuk? Karena terus akhirnya Hudzaifah mengatakan, kamu tidak. Dan aku tidak memberitahu siapapun setelah ini. Kamu tidak, menurut toh. Bukan kok orangnya ini, bukan, tapi kamu tidak. Nah, makanya Umar bin Khattab ini waktu jadi khalifah, dia itu enggak mau nyolati jenazah kecuali nunggu Hudzaifah dulu. Kalau ada jenazah itu dilihat Hudzaifah, mana Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ada, oh ini berarti bukan orang munafik. Dia ingin nyolati. Tapi kalau Hudzaifah kok gak metu-metu ini, wah ini khawatir orang munafik, gak mau dia nunggu Hudzaifah dulu. Kan gak boleh kan nyolati jenazahnya orang munafik. Rasulullah jadi tegur sama Allah karena nyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kecuali ya yang enggak tahu, kita kan enggak tahu orang itu munafik apa enggak gitu kan. Ya. Kecuali orang yang jelas munafik, yang jelas-jelas kemunafikannya seperti Tokojil ya, yang membela penista Al-Qur'an, itu enggak boleh disolati Pak kalau mati Pak, meskipun KTP-nya Islam. Ya. Lebih baik jangan ya. Kalau jelas-jelas permusuhan terhadap Islam gitu loh. Wilal Absur Abdallah misalnya mati, enggak usah disolati Pak. Ya. Ini boleh dan bukan ghibah. Karena ghibah ada 6 yang dibolehkan kan gitu kan? Di antaranya takdir, mentakdir seorang yang jelas-jelas gitu loh. Nah, maka ini tidak mengapa. Es nomor 4. Kekhususan Abu Bakar yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Dalam hal membantah Umar dalam masalah Hudaybiyah. Masih ingat enggak peristiwa sulhul Hudaybiyah? Apa itu Ustaz ini? Ngerti enggak peristiwa sulhul Hudaybiyah? Ya repot, ya ini enggak ada keterangannya, cuma kekhususan Abu Bakar adalah dalam hal sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu ada ceritanya yang enggak ditulis di sini. Dalam sulhul Hudaybiyah itu kan Rasulullah ingin umrah tuh kan? Masih ingat enggak? Terus dicegat, dikira orang kafir, kan Rasulullah kan posisinya di Madinah. Ya, ingin umrah berarti berangkat ke mana? Ke Mekah. Orang Mekah mengira Rasulullah itu ingin apa? Perang. Rasulullah ingin umrah. Akhirnya terjadi perundingan. Perundingan enggak boleh sekarang, di pending, harus tahun depan. Terus ada kesepakatan-kesepakatan. Di antara kesepakatannya itu gencatan senjata selama berapa tahun? Terjadi gencatan senjata. Setelah itu kedua, kalau ada orang musyrik, kalau ada orang Mekah musyrik masuk Islam datang ke Madinah, harus ditolak dan harus dikembalikan ke Mekah. Meskipun Islam tidak boleh diterima di Madinah. Karena pada waktu itu Pak, Rasulullah sama sahabat kan hijrah ke Madinah, betul? Itu banyak yang setelah itu merocoli garis itu jadi hijir Pak. Masuk Islam melayu ke Madinah, masuk Islam melayu ke Madinah, masuk Islam keluar ke Madinah. Terus tambah. Orang Quraisy melihat ini bahaya nih. Akhirnya buat kesepakatan, kalau ada orang Quraisy masuk Islam dan sampai ke mana? Madinah, tidak boleh di apa? Tidak boleh diterima. Sebaliknya kalau ada orang Madinah balik ke Mekah, maka boleh. Boleh diapakan? Boleh balik dan tidak, bahkan dicekel, bahkan dipenjara supaya enggak balik ke kemana? Ke Madinah. Saya mau tanya, adil apa enggak adil? Ketika nulis perjanjian itu, tulis. Waktu itu ada seorang sahabat masuk Islam, sudah nyampe ke Madinah. Islam, masuk Islam. Sudah sadar. Lah yang masuk Islam ini bapaknya itu juru rundingnya, Suhail namanya. Juru rundingnya orang kafir waktu sulhul Hudaybiyah itu namanya Suhail. Suhail itu artinya apa? Gampang. Makanya Rasulullah ketika nunggu utusannya orang kafir Quraisy itu, lihat oh Suhail sing teko. Wah, gampang masalah ini. Karena namanya Suhail. Suhail katanya gampang. Dan Rasulullah senang sama nama-nama yang bagus itu, senang betul. Ketika Rasulullah sama para sahabat nunggu, ternyata yang datang utusannya namanya siapa? Suhail. Wah, alhamdulillah. Baik ini nama utusannya gampang. Jenenge gampang, Suhel. Suhel artinya mudah, gampang, enak gitu. Rasul optimis gara-gara nama itu. Dan kenyataannya iya. Lah, tetapi waktu perundingan ini datang seorang sahabat, anaknya Suhel ini masuk Islam. Syarat-syarat sama bapaknya. Karena perjanjiannya tadi itu kan enggak boleh apa? Syarat-syarat. Umar melihat ini. Umar melihat kejadian ini enggak masuk akal. Kenapa Rasulullah kok tanda tangan itu? Di antara tanda tangan itu ya ditulis Ali suruh nulis. Uktub ya Ali Muhammad Rasulullah. Tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim Muhammad utusan Allah. Kata Amr, jangan ditulis seperti itu. Saya enggak tahu Muhammad itu apa? Rasul. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Umar semakin enggak apa? Gak cocok sama Umar. Jelas-jelas Nabi kok mau ditulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah kalau nulis kan mesti Muhammad bin Muhammad Rasulullah. Gak pernah Muhammad bin Abdullah. Terus gitu, gak pernah. Lah waktu Hudaybiyah ini Umar bingung dengan kejadian. Pertama yang datang orang kafir masuk Islam disuruh mengembalikan. Pas kebetulan pada waktu itu ada yang masuk Islam. Terus dicegat, diseret-seret bapaknya disuruh balik kemana? Ke Mekah. Dilihat sama Umar bin Khattab. Oh, tidak benar ini perjanjian ini. Tidak benar ini. Setelah itu Rasulullah nulis apa? Perjanjian nulis Muhammad Rasulullah. Diprotes sama orang kafir. Dan Rasulullah pun ridho. Rasulullah mengatakan, Ali tulis saja Muhammad bin Abdullah. Tidak kuat Umar bin Khattab. Ya Rasulullah. Dahulu kami ketika kami ini apa? Masih beragama jahiliyah, tak pernah kami merasa terhina seperti hari ini. Alasnya alal haq, tidakkah kita jelas kebenaran ya Rasulullah? Kenapa kita mau dihina seperti ini? Sampai Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, tidak pernah aku ragu-ragu tentang Islam kecuali sulh Hudaybiyah. Umar datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar ini tidak benar ini. Rasulullah kayak ini benar tau, seakan-akan masa Rasulullah seperti ini. Jelas-jelas kedoliman. Kok malah diteruskan. Apalagi namanya Rasulullah dihapus. Kok mau? Tidak benar ini. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, tidak pernah aku setelah masuk Islam ragu-ragu. Kecuali peristiwa Husnul Hudaybiyah. Aku sempat ragu-ragu. Benar tadi kok tidak seperti ini. Ya Rasulullah, arsal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita jelas kebenaran? Kenapa kita ngalah? Kenapa kita menerima penghinaan ini? Diam Rasulullah. Umar gak kuat. Umar datang ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai ya Ibnu Abi Quhafa, ya Abu Bakar, apakah hal ini benar? Kenapa seperti ini? Kata Abu Bakar, ya Umar, huwa Rasulullah. Wahai Umar, dia itu Rasulullah. Gitu tuh omongannya. Itu yang maksudnya. Di antara semua sahabat itu apa? Banyak yang merasa seperti siapa tadi? Umar Khattab. Dalam kondisi kalut seperti itu Rasul dibujuk gak bisa datang ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar benar tadi. Tidak pernah saya merasa terhina melebihi hari ini. Bahkan dalam jahiliyah pun tidak pernah seperti ini. Pak kita ini masuk Islam. Kita kuat karena Islam. Kok mau dihina seperti ini? Kata Abu Bakar, gua Rasulullah. Cukup itu jawabannya. Dia itu Rasulullah. Apa yang dilakukan berdasarkan wahyu. Raku-raku Umar bin Khattab. Jadi gini Pak. Adanya perjanjian itu menunjukkan orang kafir Quraisy, ya orang kafir Quraisy menunjukkan mengakui eksistensi kaum muslimin. Tidaklah terjadi perundingan kecuali musuh itu mengakui kekuatan kita. Paham maksudnya? Paham enggak? Kalau sampai negara Indonesia ini rundingan sama GAM, berarti GAM itu punya eksistensi. Paham? Malaysia pernah ingin diberontak sama suku Sulu. Masih ingat gak? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu suku Sulu ini atau Kesultanan Sulu ini mengklaim bahwa apa? Dulu dia kerajaannya di situ. Sama Malaysia gak diajak berunding. Karena Kesultanan Sulu ini pengen peristiwa ini menjadi go internasional. Terus pakai PBB. Karena kalau sampai rundingan, mesti berarti Malaysia harus mengakui eksistensi apa? Tidak mau Malaysia disikat habis mati semuanya itu. Nah itu loh. Nah, makanya ketika kekuatan minoritas, kekuatan kecil, terus diajak berunding, itu sudah kalah yang mayoritas itu. Paham maksudnya? Lah Umar gak ngerti kayak gitu, gak ngerti politik pada waktu itu. Abu Bakar ngerti. Ya dengan mau rundingan saja itu sudah menunjukkan apa? Kemenangan. Bisa dipaham saya? Akhirnya peristiwa ini terdengar ke kabilah-kabilah Arab. Loh, Quraisy rundingan sama Muhammad. Quraisy gelem rundingan sama Muhammad. Padahal seharusnya kan disikat aja wong kecil. Kenapa kok rundingan? Ketika rundingan berarti menunjukkan bahwa kaum muslimin ini punya apa? Eksistensi. Punya kekuatan sampai diajak rundingan. Meskipun butir-butir perjanjian itu apa? Kayaknya kalah kan gitu kan. Dan dengan gencatan senjata itu beruntung Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah gak diganggu sama siapa? Kafir Quraisy selama sekian tahun. Otomatis Rasulullah bisa bernafas lega untuk dakwah. Coba itu gak ada perjanjian kan. Dirongrong terus sama kafir Quraisy. Paham maksud saya? Nah, dari peristiwa itulah Rasulullah nyurati Romawi, nyurati Persia, nyurati Raja Mukautis, mendakwai kabilah-kabilah Arab. Coba kalau sekiranya itu enggak ada perjanjian, perjanjian itu, kan terus di rong-rong terus dan enggak sempat untuk berjalan. Lah, pada waktu yang membela Nabi Husnul Hudaybiyah itu ya Abu Bakar ini. Di saat para sahabat itu enggak mikir sampai sejauh itu, dikira ini apa peristiwa Husnul Hudaybiyah ini merugikan kaum muslimin. Justru itu sangat apa? Menguntungkan, meskipun secara poin per poin kelihatannya apa? Merugikan, ya. Terus nomor 5. Ini apa bacanya ya? Akhlakuhu, dari segi akhlak mirip. Pernah dengar enggak Rasulullah pernah mengatakan, siapakah di antara kalian yang tadi sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Siapakah di antara kalian yang tadi itu menjenguk orang sakit? Siapa angkat tangan? Abu Bakar. Itu sahabat enggak ada Abu Bakar. Mirip akhlaknya Rasulullah dengan siapa? Abu Bakar. Kekhususannya Abu Bakar mirip. Dan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak pernah Abu Bakar ini sedikit pun menyelisih perintah Nabi, tidak pernah. Sampai dalam hal apa? Kematiannya. Sudah pernah saya jelaskan ini. Matinya Abu Bakar itu, wafatnya Abu Bakar. Ya, selalu ikut Nabi, tidak pernah tidak. Abu Bakar akhlaknya sama betul. Ya. Terus yang nomor 6, fi Uhud, dalam peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud itu kalau sama lihat sejarah, kocar-kacir sahabat gak karu-karuan. Termasuk yang apa? Sama Nabi ini siapa? Abu Bakar. Yang tidak meninggalkan Nabi. Kalau perang Uhud kan kalah kaum muslimin itu. Terus nomor 7, al-khilafah. Kekhususannya adalah khilafah. Jadi ada isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Rasulullah memilihnya. Nomor berapa sekarang? Nomor 8 ya. Al-kalam baina yati Hudaybiyah. Perbincangan-perbincangan seputar Husnul Hudaybiyah ini sama dengan nomor tadi ya. Nomor 9, as-shalah, dalam hal salat. Kekhususan Abu Bakar dalam hal salat, yaitu Rasulullah tidak pernah nyuruh sahabat ngimami salat kecuali siapa? Abu Bakar. Itu kekhususan. Kekhususan nomor 10 dalam hal hijrah. Yang mana para sahabat sudah berangkat duluan kecuali Rasulullah sama siapa? Abu Bakar berangkat berdua. Kan gitu kan? Yang nomor 11, dari segi ilmu, dari segi dikuburkannya. Dikuburkannya bareng enggak? Satu tempat enggak? Paham saya? Abu Bakar sama Rasulullah kan satu tempat kuburannya, betul? Nah, tuh. Mautuhu, dan dari kematiannya, umurnya Abu Bakar sama umurnya sama Rasul sama enggak? Sama ketika mati. Dalam hal murtadjun, dalam hal murtadjun artinya membasmi orang-orang murtad, itu kan dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Ketika orang-orang ini murtad, banyak yang ingkar zakat, itu kan Umar sempat ngelobi. Wahai Abu Bakar, ini orang-orang ini kan masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hanya saja mereka ini enggak bayar apa? Zakat. Masa kita perangi gitu. Kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addu law li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la qataltu falam. Demi Allah, sekiranya orang-orang ini dahulu membayar zakatnya hewan ternak mereka kepada Rasulullah, kemudian di zamanku mereka tidak menunaikan zakat ini, niscaya saya basmi mereka semuanya. Maka kata Abu Bakar kan, kata Umar kan, dia masih sholat, dia masih puasa, masih haji, masa kita perangi gara-gara apa? Gak bayar zakat. Sudahlah, jangan gitu. Kata Abu Bakar, dah. Sekiranya dahulu mereka menzakat kepada Nabi, terus gak zakat di zamanku, akan saya tumpas mereka. Orang-orang murtad ini banyak. Di zamannya Utsman bin Abu Bakar ini banyak muncul Nabi palsu. Nabi palsu yang sampean tahu kan cuma satu, Musailamah al-Kadzab. Banyak. Nanti ada kisahnya sendiri, penumpasan nabi-nabi palsu. Yang terkenal kan Musailamah al-Kadzab. kata. Tapi banyak enggak ikut toh. Bahkan ada nabiyah, ada nabi cewek juga ada. Nanti ditumpas di zamannya Abu Bakar. Ya. Ini. Jadi logikanya gini, Abu Bakar gini. Kalau di zamanku aku jadi khalifah, zamanku setelah nabi aku jadi khalifah, zakat sudah hilang. Bagaimana dengan yang lain? Sekiranya Abu Bakar ini pada waktu itu menerima usulan Umar bin Khattab, kira-kira sekarang ini ada zakat enggak? Berapa abad, Pak? Rasulullah wafat diganti beberapa hari oleh siapa? Abu Bakar sudah ada enggak mau zakat. Kalau dituruti, ya, sekarang ya habis. Wong zaman itu aja zakat sudah hilang. Sekarang ya mungkin enggak ada apa-apanya. Bisa dipahami saya? Enggak mau Abu Bakar. Kalau di zaman dia zakat hilang, bagaimana di zaman kita? Puasa ya semua hilang nanti. Oh, di zaman Abu Bakar sudah hilang, enggak mau dia. Harus rukun Islam diperangi mereka. Terus dalam hal nomor 12, al-masyura dalam hal musyawarah. Selalu Rasulullah datang ke Abu Bakar, musyawarah, musyawarah, musyawarah yang tidak melibatkan sahabat yang lain. Masih ingat Rasulullah sama Abu Bakar, sama Umar tentang apa namanya tawaran perang Badar? Tawaran perang Badar kan banyak, Pak. Kata Abu Bakar nih, kayak kata Umar bin Khattab ini, ya Rasulullah, sudah tidak ada ampun ya Rasulullah, bunuh mereka semuanya ya Rasulullah, penggal kepalanya mereka ini semuanya. Kata Abu Bakar, jangan. Mereka ini kan orang-orang kebanyakan bisa baca Arab ini, ngerti apa? Tulis menulis, tulis membaca. Lebih baik disuruh ngajari aja kaum muslimin yang ada di Medina untuk apa? Ngajari baca atau tebusan dari keluarga mereka yang ada di Mekah. Rasulullah milih pendapatnya siapa? Umar apa Abu Bakar? Umar Abu Bakar? Abu Bakar, gak dibunuh. Nuruti atau karena Umar, karena Rasulullah cenderung ke pendapatnya siapa? Abu Bakar. Turun ayat, kok ayat ini membenarkan siapa? Umar bin Khattab. Tetapi yang ingin kita garis bawahi dalam hal ini, Rasulullah memilih pendapatnya siapa? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar ini mempunyai nilai khusus di mata siapa? Rasulullah, gitu loh maksudnya. Jadi selalu ngejak musyawarah. Itu kekhususan nomor berapa? 12. Kekhususan nomor 13, murafaqatun nabi, menyertai nabi. Ini dalam banyak hal, di antaranya dalam hal apa? Hijrah. Nomor 14 dalam hal al-iman. Nomor 15 dukhulul jannah, dalam hal masuk surga. Nomor 16, ada yang bawa kita terjemahan? Nomor 16 apa itu? Iya, samarah dalam begadangnya. Rasulullah itu kalau begadang sama menemani nabi. Begadang kok. Begadang yang ada artinya, bukan begadang enggak. Karena ada hadis yang melarang begadang aja kan. Rasulullah itu enggak senang orang itu tidur malam gitu. Enggak senang Rasul. Tidur malam artinya melekat, enggak senang Rasul. Rasul itu habis isya terus tidur di awal. Tapi bang, menghidupkan akhir-akhirnya sebelum subuh itu dihidupkan. Terus nomor 17, fatwa. Kok bisa fatwa itu gimana ceritanya? Ini dari wanita tua tadi itu loh. Wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bertanya sesuatu kan. Ya Rasulullah, kalau lain kali aku datang ke sini enggak ada Anda, aku minta tanya fatwa ke siapa? Kan gitu kan? Datanglah ke siapa? Abu Bakar. Rasulullah enggak ngomong datanglah ke Umar. Rasulullah enggak ngomong datanglah ke Utsman, enggak ke Abu Bakar. Terus nomor 18, fisin, dalam hal umur. Umurnya sama. Oh, berarti yang tadi itu kematian itu bukan umur. Yang nomor berapa tadi itu? Yang tadi ada dikubur bareng nabi itu loh. Kan ada lafaz itu keliru saya, mohon maaf. Itu yang nomor 11 tadi itu kan masalah pengkuburan nabi itu loh ya. Itu para sahabat bingung. Dikubur di mana Rasulullah ini? Terus Abu Bakar ngomong, aku masih ingat Rasulullah ngomong, seorang nabi itu kalau wafat, maka dia akan dikubur di tempat dia wafat. Itu maksud saya. Belum menerangkan tentang Abu Bakar sama siapa? Rasulullah dikubur di satu tempat, bukan. Saya keliru tadi, nomor 11 tadi. Jadi dalam hal tempat itu usul Abu Bakar. Terus kematian Rasulullah juga Abu Bakar. Kemarin kan saya ingatkan, saya sampaikan ketika Rasulullah wafat kan para sahabat kan masih enggak percaya. Masih ingat kan? Pertama kali saya sampaikan kan Umar ngomong barang siapa Muhammad mati saya penggal kepalanya dan seterusnya kan gitu kan. Terus datang Abu Bakar, dia itu sudah mati. Beliau ini sudah wafat. Terus membaca ayat ya bahwa Muhammad ini seperti nabi-nabi yang dahulu. Kalau mati, apakah kalian akan kafir lagi? Ya, ketika turun ayat, ketika disampaikan oleh Abu Bakar ini, para sahabat mengatakan, baru setelah itu kami sadar, memang Rasul sudah wafat. Seakan-akan ayat yang dibacakan oleh siapa? Abu Bakar itu hilang dari ingatan kami. Ya. Terus kemarin juga saya terangkan bahwa Rasulullah pernah berbicara, ada seorang hamba ditawari oleh Allah. Masih ingat? Antara bunga-bunga dunia sama apa yang ada di sisinya. Tapi hamba ini lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar menangis kan? Sahabat gak ada yang ngerti kan? Ditanya kenapa kok Anda menangis? Karena yang dimaksud dengan hamba Allah dalam hadis tadi adalah siapa? Rasulullah. Itu maksud saya. Jadi itu yang nomor 11. Adapun yang nomor 18, kekhususan Abu Bakar dengan Nabi adalah sin dari segi umur. Karena memang umurnya apa? Sama, umur wafatnya sama. Umur berapa? 63-an ya. Nomor 19 ad-dafn ya, dari segi tempat dikebumikannya. Jadi sama-sama dikebumikan di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah 11 keutamaan. Wafatu Abi Bakrin. Bab terakhir sebelum kita selesaikan, wafatu Abi Bakir, kematian Abu Bakar. Fi Jumadil Akhirah minas sana ats-tsalitsa asyrah. Beliau wafat pada Jumadil Akhir pada tahun 13 setelah Hijrah, 13 Hijriah. Maridho Abu Bakar As-Siddiq maradul maut. Abu Bakar As-Siddiq sakit keras, waja'atu sakaratuhu. Beliau dalam kondisi sakaratul maut. Yang kanat ingdau ibnatuhu umul minin. Pada waktu itu Umar ditemani putrinya. Jadi Aisyah ini telah wafat di hadapannya dua manusia terbaik di muka bumi. Rasulullah wafat di mananya Aisyah? Di pangkuannya Aisyah. Rasulullah ini jenderal, memimpin pasukan besar. Beliau juga termasuk tokoh untuk perundingan. Tapi wafatnya beliau itu di pangkuan istrinya. Itu menunjukkan Rasul itu penyayang sama istri-istrinya. Meskipun beliau seorang panglima yang memakai baju besi, tapi meninggalnya di pangkuan istrinya. Itu menunjukkan Rasul itu lembut, Rasul itu baik sama keluarganya. Ya. Lah ketika sakit keras itu datang Aisyah ke rumah abinya, rumah bapaknya siapa namanya? Abu Bakar. Ketika datang ditanya sama abinya, sakit keras ini tidak ada di kitab. Ketika sakit keras maka abinya mengatakan, wahai anakku, berapa helai kain kafan kau kafani Rasulullah dulu? Maka dijawab sama Aisyah, 3 helai wahai bapak. Kalau begitu jadikan pakaianku ini dan cucilah yang baik. Ya, intinya suruh minta Abu Bakar ini agar nanti kain kafannya juga berapa? 3 helai. Hari apa Rasulullah wafat wahai anakku? Rasulullah wafat hari Senin wahai ayah. Kemudian Abu Bakar bertanya, sekarang ini hari apa? Hari Senin wahai ayahanda. Kalau begitu semoga aku mati hari ini. Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu sampai dalam hal mati itu ingin, dan beliau matinya Senin malam. Wafatnya Senin malam. Ya. La amru kama yuri tara wanil fata idza hasrajat yawman wa dhaqa bi sadru. Jadi Aisyah ini membaca syair. Ya, demi Allah, tidak bermanfaat lagi kekayaan bagi seorang pemuda jika suatu hari dada sudah tersesak, tersengal ketika menghadapi kematian. Farafa basarahu ilaiha, kemudian Abu Bakar melihatkan wajahnya ke Aisyah. Hala kulti, wahai anakku, tidakkah kau katakan wajaat sakratul maut bil haq, telah datang sakratul maut dengan hak. Kenapa tidak kau katakan itu? Faqila lahu, maka dikatakan kepada Abu Bakar ketika sakit keras nih, dikatakan kepada Abu Bakar, ala nukhdiruka lakat tabib, tidakkah kami panggilkan dokter untukmu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, qatra'ani tabibu. Ya, dokternya sudah datang di sini. Tidak usah kau cari di mana-mana. Dan dokter itu sudah mengatakan kepadaku, inni fa'alun lima yurid, aku akan berbuat apa saja yang aku mau. Maksudnya siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Uridu anna tabibu Allah. Yang diinginkan Abu Bakar, dokternya siapa? Ya Allah itu. Enggak usah kau cari dokter ke mana-mana. Sudah ada di sini dokter. Wa aslama ruha li bariha, kemudian terlepaslah ruhnya Abu Bakar As-Siddiq, wa hadaraha dil haya ilal jannatin ardu samawati wal ard, dan beliau meninggalkan kehidupan ini menuju akhirat yang luas. Wafatlah Abu Bakar. Nah, besok akan saya terangkan kejadian-kejadian dahsyat di kekhalifahan Abu Bakar. Orang murtad, terus nabi palsu, orang ingkar zakat, terus penyerangan Romawi. Ini insya Allah saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau sekarang tanggung ya, karena ini lumayan panjang apa materinya. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.